Saya pernah ditanya seorang dokter peneliti, Pak Bahasa ini paling tidak siap melihat sejarah Perang Badar. Kok kesannya Nabi itu kayak rampok? Karena dalam perang itu yang kalah, itu hartanya disita. Perempuannya juga apa? Disita. Yang... قلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين. Mayas fa safa atan hasanata yaqullahu nasibu. Ki kula terangno iki menyangkut apa? Kital iki. Rata-rata ulama manani kital niku perang. Nggih perang niku ya perang, perang niku satu area yang ditentukan dengan semangat sama-sama membunuh. Jadi napa kital. Sehingga semua ahli bahasa yakin ya, Qatalah itu musyarakah. Jadi kalau saling membunuh namanya Qatalah, saling memukul namanya dorobah. Kalau sepihak itu misalnya orang kafir tidur kamu bunuh itu tidak perang. Ya kamu bunuh bukan perang. Sehingga dulu perang itu ada areanya, misalnya perjanjian ketemu di Badar, di Quraidah, di Khaibar. Areanya ditentukan, jamnya ditentukan, bahkan ada jeda kalau malam itu libur, enggak perang. Sehingga ini orang-orang Islam moderat yang ulama, kita ulang lagi yang ulama, yaitu ya yakin betul yang dialami Nabi itu memang kital, kital itu ya perang. Ya perang itu tadi, musyarakah. Makanya Imam Syafi'i mengwatot, enggak bisa Quran difahami kecuali dengan lughatil arabiyyah. Fa innal Quran wasofa nafsah bi annahu nabilisanin arabiyyin. Sehingga karena ada aturan perang, yaitu misalnya menentukan tempat. Misalnya Quran sendiri ngendikan qatilul ladina ya yuqatilunakum. Misalnya masalah perang, usir mengusir ya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kamu perangi ya mereka yang merangi kamu. Misalnya akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum. Kalau kamu usir mereka ya karena mereka mengusir kamu. Sehingga ada timbal balik kasus. Timbal balik kasus di mana kalau kita diperangi ya merangi, kalau kita dirampok ya rampok. Saya pernah ditanya seorang dokter peneliti, Pak Bahasa ini paling tidak siap melihat sejarah Perang Badar. Kok kesannya Nabi itu kayak rampok? Karena dalam perang itu yang kalah, itu hartanya disita. Perempuannya juga apa? Disita. Yang disebut ghanimah. Ya disebut apa? Ghanimah. Dan perempuannya nanti disebut amat. Termasuk orang yang dalam Islam boleh dikumpuli yang mendapat bagian itu. Disebut illa ala azwajihim aw ma malakat aiman. Itu logika kemanusiaannya dia, karena dia peneliti sosial, dia tanya logika kemanusiaannya bagaimana. Ya itu tadi saya jawab, itu bukan penculikan, memang perempuan tadi ikut terlibat apa? Perang. Dan harta yang diambil ya harta yang dibawa di area perang. Kalau analoginya, kiasnya ya gampang. Kalau suatu saat Anda dirampok oleh penjahat, penjahatnya bawa senpi, senjata api, bawa pedang, bawa macam-macam. Setelah rampok itu Anda lumpuhkan dengan pak polisi, nanti senjatanya kembalikan karena itu udah milik Anda. Wah, tidak bisa pak, nanti pakai rampok lagi. Ya seperti itu kira-kira gambaran ghanimah. Kalau harta orang kafir kamu sifati milik orang kafir dan Rasulullah mengembalikan, artinya Allah, Rasulullah memberi bekal mereka untuk menjadi kafir lagi, menjadi kuat lagi untuk menyerang apa? Islam. Makanya ini penting, ngaji penting. Ya itu tadi, kalau logika mengambil milik orang itu hanya berdasar milik orang kok diambil. Ya sekarang kalau kamu dirampok, apanya bawa senjata api, senjatanya harus kamu balikan. Kamu udah ikut apa? Punya. Orang ngajak goblok bareng. Ngajak apa? Goblok bareng. Terus, kalau perempuan, Pak, ya perempuan ya sama. Perempuan itu dipandang Islam itu alat reproduksi. perempuan itu dikeloni wong kafir yang merupakan wong kafir, dikeloni wong Islam yang lahir wong apa? Wong Islam. Jadi kalau Anda berpendapat perempuan itu dikembalikan orang kafir, berarti Anda berpendapat bolehnya mengembalikan perempuan yang nanti akan menjadikan produksi atau populasi orang-orang kafir. Kalau Anda siap, tidak apa-apa. Nah, dia ngaku memang seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi perempuan sama senjata itu sama, sama-sama harus disita dalam konteks perang. Tapi saya ulang lagi ya, dalam konteks perang, memang perempuan itu ikut di area itu, dan alat-alat milik orang kafir itu ya di area situ. Nah kalau mereka sedang di rumahnya, namanya nahbu, kita memang nahbu itu tidak boleh. Ini penting ya, saya ulang-ulang biar sampean kenal ayat. Jadi akhri juhum ya min haitsu akhrajukum, saya qatilul ladzina yuqatilunakum. Jadi aturannya Tuhan jelas. Kalau awal surat kita udzina lil ladzina yuqatalu. Ini kata-katanya itu udzina lil ladzina yuqatalu. Sudah saatnya orang yang lama sekali diperangi dalam konteks ini orang Islam. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Sudah jelas orang Islam itu posisinya objek. Yukotalun di perang. Itu awal ayat yang membolehkan jihad. Sekarang saatnya Anda boleh tukotilun, kamu boleh merangi. Karena sudah lama sekali udina lilladina yukotalun. Kenapa yuko? Yukotalun. Nah, biar yukotalun berarti kita-kita ini di diperangi. Ya, mulai nama Al-Quran yang menangin udina lilladina yukotalun. Kota Lut berarti tiang budi, tiang apa? Islam. Diberi izin bagi mereka yang lama sekali diperang. Di annahum zulim. Bukan dolamu, tapi apa? Zulim. Zulim. Mereka lama sekali di aniaya. Di aniaya dia. Makanya jenengan harus hati-hati menyangkut paham-paham ekstrim. Bukan karena kita takut ekstrim, bukan, bang. Aturan-aturan Islam dalam berperang itu rata-rata itu ya karena konteksnya harbi. Ya konteksnya apa? Harbi. Bukan langsung dipahami Rasulullah sauri-buriki perang. Orang kaya yang NU kaji bolak-balik. Kadang Rasulullah kaji mau pisang. Rasulullah perang pengitung pelur. Ya kalau jumlahnya perang itu bungus. Sing NU sing alim ora ora perang mesti rokok jumlah. Udah ora kaji pisan perang. Bolak-balik. Wong NU walian kaji terus ora tau perang. Oh nek wong kok yo kok skober mas peneliti seperti itu. Nah, kadang-kadang kita ini hanya fanatik pada ormas tertentu tapi gak ngerti Quran. Makanya sampean tak ulang. Tak ajarin bahwa di Quran yang namanya perang itu memang pakai wazan qatala yuqatilu muqatala. Itu musyarakah, kita merangi dan diperangi. Jadi kalau doroba zaitun amron sebenarnya secara nahwu itu tidak ada maf'ul bih. Karena doroba zaitun amron maknanya saling pukul. Andaikan gak kadung fi'il itu ora usah maf'ul bih. Makanya kata pengamat-pengamat ilmu lughat itu harusnya doroba zaitun wa amron, bukan doroba zaitun amron. Karena bihaitu yasiru kullu minhuma fa'ilan maf'ula, dalam konteks itu doroba zaitun amron, zaid ya bisa fa'il, zaid ya bisa maf'ul, amron ya bisa fa'il, amron ya bisa maf'ul. Makanya keterangannya itu bihaitu yasiru kullu minhuma fa'ilan wa maf'ula, artinya dalam musyarakah itu ya bisa jadi fa'il sekaligus bisa jadi maf'ul. Nah sekarang qatala itu seperti itu. Qatala itu pasti konteksnya watilkal ayam rudaluha bainan nas. Hamzah bisa terbunuh, itu mau dipateni, pasti. Kita ya bisa membunuh, kayak kasusnya Abu Jahal dipateni, cah cilik, ini anaknya Afrok, Mu'awid bin Afrok. Saya ini ulama, tahu betul, jadi ada konteks di mana Sayyid Hamzah Mulyani ngoten. Terdiri dipateni wahsi budak. Tapi Abu Jahal, ini gue ada kafir, Mulyani itu dipateni canom, jadi Mu'awid bin Afrok. Nah, ya karena tadi, karena Muqatalah, ya karena apa? Karena apa? Muqatalah. Muqatalah itu ya saling. Ya saling itu ya saling. Makanya dalam perang Badar kita menang. Di perang Uhud kita kalah. Dan kita tahu tempatnya. Ya, kita tahu tempatnya memang janjian perangnya di situ. Janjian ketemu di Badar. Janjian ketemu di Uhud. Cara ora janjian yang ruwet golek-golekan mung donya tak nambani. Wah, misalnya Rasulullah nantangin ning tufan. Musuhnya jubule neng Sukabumi, Sukabumi 480 kilo, Mekah Medina itu 480 kilo. Kalau nggak janjian tempatnya nggak ketemu, nggak itu perang. Jadi perang itu fair karena tempatnya di tentukan. Tentukan. Nah, itu mukhlis. Jarang wong gelem mikir jimat kados sekolah. Wong piye kok kula ora bayu. Wong boten bayu. Bayune kaya makanya saya itu sudah yakin saya ini kapasitasnya ulama. Sepantasnya mulang ngeten iki tok. Tapi pidato ora iso. Yo ora iso. Ora boleh diundang lho, kula sepak muni ora iso. Yo ora iso pidatone, yo ora iso elmune. Yo ora iso bodoni barang. Kula ora iso provokasi wong sing gak jelas dalile mboten. Mau balik sakit mawon, jadi saya merokokasi ilmu yang enggak jelas sanatnya, enggak jelas referensinya itu udah bisa. Kalau mereka bisa, mungkin ahli ya, mereka bisa. Jadi ini penting saya jelaskan, biar nanti tahu duduk perkara. Ya mukotala, mukotala itu sebutnya apa? Musyarakah. Sehingga Quran ketika mengatakan seperti itu secara lugat menempati kasta tertinggi yaitu wa frijuhum min haitsu akhrajukum. Ya usir mereka kalau memang mereka mengusir kamu. Qatil, qatil itu perangilah siapa? Alladzina yuqatilun. Itu ono wala tak tat. Kamu jangan melewati apa? Batas. Wong jelas ke sini lagi paham ya sampean masalah apa? Muqatalah. Faqatil fi sabilillah, bukan faktul bahasa Nabi. Faqatul itu beda sekali faktul sama faqatul.